Kata beliau, babu syijaji wa ghairiha. Bab syijat dan selainnya. Ada 8 pembahasan di bab syijat ini. Yang pertama, definisi syijat. Iya. Syijat jamak dari syujjah, yang bermakna melukai, memotong. Nah, dalam pembahasan syijat itu hanya berkaitan dengan kepala dan wajah saja. Jadi kalau ada luka di kepala dan di wajah, itu dikatakan syijat. Selain daripada itu, kalau dia luka, itu tidak disebut syijat. Nah, Ibnu Qudamah definisikan di sini dari sisi istilah. Kata beliau, asyijaju hiya juruhur ra's wal wajhi. Syijat itu adalah luka-luka kepala dan luka wajah. Ya. Luka kepala dan luka apa? Wajah. Ini syijat. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan 9 jenis syijat. Kata beliau, wahiyya tis'un. Dan syijat ini ada berapa? Ada 9. Nah. Jadi luka di syijat ini ada berapa? 9 semuanya. Awaluha al-harifah. Yang pertama namanya harifah. Apa itu harifah? Wahiyya allati tashukkul jilda syakkan. La yadharu minhu damun. Harifah itu adalah luka. Dia sudah melukai kulit, tapi belum tampak darah. Jadi kulitnya sudah luka, kepalanya sudah luka, tapi belum kelihatan apa? Kelihatan darah. Nah, itu harisah namanya. Baik. Summal bazilah. Yang kedua namanya al-bazilah. Apa itu al-bazilah? Allati yanzilu minha damun yasir. Bazilah sama, sudah luka, tapi bedanya di sini sudah keluar apa? Darah sedikit. Darah sedikit. Yang ketiga, summal ba'bi'ah. Yang ketiga al-ba'bi'ah, kapital ba'bi'ah, allati tabada'u al-lahma ba'da al-jild. Ini yang sudah dia belah. Sudah mulai membelah apa? Daging. Ya, jadi kulit sudah hilang ya, sudah mulai masuk ke daging. Itu ba'bi'ah namanya. Yang keempat, ثم المتلاحمة. Kemudian المتلاحمة. Ini lebih dalam lagi ya. Apa itu المتلاحمة? التي أخذت في اللحم. Yang mulai masuk ke daging. ثم السمحاق. Ini yang keberapa ini? Hah? Yang kelima. Kemudian السمحاق. Disebut juga الملطاف. السمحاق. Ini kata Ibnu Qudamah, allati bainaha wa bainal 'azmi qishratun raqiqah. Ya, antara dia dan antara tulang itu hanya apa, belahan kulit yang tipis saja. Jadi satu lapis lagi dia akan apa? Ketemu apa? Ketemu tulang kepala. Iya. Baik, ini simhaq. Jadi ini 5. Ya, apa 5 ini? Kata beliau, fahadihi al-khamsu la tawqita fiha wala kisafa bihal. Kata beliau, ya, 5 hal ini, 5 hal ini tidak ada tawqit di dalamnya. Apa artinya tidak ada tawqit? Maksudnya tidak ada penjelasan berapa diahnya. Iya. Tidak ada penjelasan berapa diahnya. Ya, kalau tidak ada penjelasan berapa diahnya, ya tetap ya ada kisos dalam luka. Nabi bersabda di dalam Al-Quran dikatakan wal juruha kisos. Harus ada gantinya. Nah, ini dia dapat hukuman nanti namanya, bukan dia. Ya, lima ini tidak ada diahnya ya. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Hanya saja sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa di dalam hal ini ada diahnya. Iya. Ada diahnya. Nah, karena telah syah dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tetapkan pada hal yang sudah mengalirkan darah walaupun sedikit, itu dapat satu ekor unta. Jadi untuk Harithah dan Bazilah dapat satu ekor unta. Untuk Badi'ah, Badi'ah dapat dua ekor unta. Untuk Mutalahimah, tiga ekor unta. Dan untuk Simhat dapat empat ekor unta. Ini syah dari Zaid bin Thabit. Dan untuk Simhat, syah juga dari Ali bin Abi Thalib, empat ekor unta. Karena itu ukuran dua orang sahabat ini, apalagi tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada ukuran dari dua orang sahabat ini lebih kuat untuk dipegang. Ya, lebih kuat untuk dipegang. Sebab mereka memberikan takdir lebih bagus daripada ditakdir dengan hukuman. Sebab hukuman yang mengukurnya nanti adalah hakim yang berijtihad. Qadhi. Ya, keputusan sahabat itu lebih bagus. Baik. Kemudian kata beliau, wala qisas bihalin. Tidak ada qisas pada lima luka ini. Sama sekali. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah ya. Tidak ada qisas sama sekali. Karena dipandang bahwa lima hal ini tidak mengharuskan. Ya, hanya sebagian ulama berpendapat bahwa tetap wajib qisas. Sebab namanya luka. Luka harus apa? Ada qisas. Allah telah berfirman, wal juruha qisas. Luka-luka itu ada qisasnya. Ya. Dan ini pendapat lebih kuat. Bahwa pada lima ini juga ada qisas. Ya. Kemudian berikutnya. Jadi lima luka di kepala sudah diterangkan. Sekarang luka yang keberapa sekarang? Luka yang keenam. Kemudian thumma al-mudhiha. Kemudian al-mudhiha. Ini sudah berlalu ya, kita singgung al-mudhiha. Wa hiya allati wasalat ila al-admi. Wa fiha khamsun min al-ibil. Aw al-qisas idza kanat amdan. Kemudian al-mudhiha. Al-mudhiha apa definisinya? Yaitu luka yang sudah mencapai ke tulang. Ya, jadi terluka kepalanya sudah sampai ke mana? Ke tulang. Nah, ini mudhiha namanya. Iya. Ada kewajibannya membayar 5 ekor unta. Nah, dan ini syah ya dari hadith Abdullah bin Amr bin As. Dan juga ada di hadith Amr bin Hazm yang sudah berlalu. Dan ini dari hal yang tidak ada silam mendapat di kalangan ulama tentang mudhiha ini. Bahwa mudhiha dia dapat berapa? 5 ekor unta. Sedikit, lebar, maupun kecil lukanya. Yang penting tampak tulangnya, maka mudhiha namanya. Awil qisas idza kanat amdan. Dan boleh dikisas kalau itu sengaja. Ya. Ya, kalau dia lakukan dengan sengaja, tentunya wajib qisas. Ini berdasarkan firman Allah, wal juruha qisas, dan luka-luka itu dikisas. Itu di poin yang ketiga tertulis tentang dia, itu clear ya, tentang mudhiha harusnya. Tentang mudhiha dan qisasnya. Iya. Kemudian kata beliau, tsummal hasyima. Ini yang ke berapa? Luka yang ketujuh. Hasyima ini allati tudihul adm, allati tudihul adam. Ya, dia apa? Sudah menggores. Ya. Sudah menggores apa? Tulang. Nah, ini mudhiha hasyima. Alladhi tudhiha al-abma, alladhi tudhiha al-abma wa tuhashshimuhu. Ya, jadi sudah digores. Nah. Fiha ashrun min al-ibil. Nah, ini ada berapa? 10 ekor unta. Ya. Baik, karena Zaid bin Thabit menegaskan seperti itu. Thummal munakkilah. Ini yang keberapa? Kedelapan. Munakkilah wa hiya allati tudhihu wa tuhashshim wa tankul idamaha. Nah, ini yang munakkilah namanya. Dia sudah sampai ke tulang, menggores tulangnya, bahkan sudah dia robek tulangnya itu. Berpindah sudah tulangnya. Nah, ini disebut apa? Sebut munakkilah. Fiha 15 min al-ibil. Padanya dari 15 ekor unta. Dan yang terakhir tsummal ma'mumah. Wa hiya allati tasilu ila jildid dimaq. Kemudian ma'mumah. Ma'mumah ini dia sudah sampai ke kulit otak. Jadi sudah tembus tulangnya. Sudah sampai ke kulit apa? Kulit otak. Fiha thulutsud diyah. Ini wajib dia bayar sepertiga apa? Sepertiga dia. Ya. Dan tentang hal ini disepakati ya, karena di hadits Amr bin Hazm Nabi memberikan keputusan seperti itu. Baik. Selesai sudah ya tentang dia 9 ini. Ya, kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang sobekan. Dia pada sobekan. Sobekan yang menembus ke badan. Ya, menembus ke mana? Badan. Jadi perbaiki bahasanya itu, sobekan di lambung, bukan sobekan yang menembus ke mana? Ke badan. Baik, kata beliau wa fil ja'ifa thulutsud dia. Pada ja'ifa ada sepertiga dia. Wa hiya allati tasilu ila al-jawf. Yaitu yang sampai kepada al-jawf. Ya. Dia sampai ke dalam badan. Apakah dia ditusuknya di perutnya atau di dadanya, ya, atau di tulang belakangnya? Yang jelas sudah masuk ke dalam, maka ini dia menanggung sepertiga dia. Kata beliau, fa'in kharajat min al-janibil akhar fahiya ja'ifatan. Kalau keluar dari arah lainnya lagi, maka itu dua ja'ifah. Kalau misalnya ditusuk punggungnya, tembus ke depan, iya, maka ini sudah dua ja'ifah terhitung. Jadi dua kali berapa? Dua kali sepertiga. Jadi dia dapat 2/3 dia. Nah, kemudian kata beliau, berikutnya kata beliau, wa fi bila ba'irun. Ini Abdillah tulang apa? Tulang selangka yang di belakang. Iya. Di dekat punggung. Kalau itu dipatahkan, maka dia mendapat ba'ir. Iya. Mendapat apa? Ba'ir. Itu Abdillah ya. Kenapa di sini ditulis kobotakan? Diganti itu ya. Misalnya tulang belakang ya. Abdillah. Kemudian kata beliau, wa fi turquwataini ba'iran. Turquwa tulang selangka ya, turquwa. Dua turquwa ada dua ba'ir. Ya. Kemudian kata beliau, wa fi zandaini arba'atu ab'irah. Dan pada kedua pergelangan tangan itu ada 4 unta. Wa ma ada hada, nah ini semua yang disebut ada diahnya dari luka-luka ini. Ya, luka-luka ini yang disebut ada diahnya. Ya, kalau tidak ada diahnya, dia luka, tidak ada diahnya, maka itu disebut apa? Disebut hukumah. Ini akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Hukumah serta ketentuannya. Kata beliau, wa ma ada hada mimma la. Kata beliau, وما عدا هذا مما لا يقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكمه. Ya. Kata beliau, apa yang selain ini dari hal yang tidak ada takdirnya, tidak ada penyebutan diahnya dan tidak semakna dengannya. Kalau dia semakna dikiaskan ya, kalau semakna. Ya. Kalau tidak ada maka fihi hukumah. Padanya ada hukumah. Apa itu hukumah? Ibnu Qudamah terangkan definisi dari hukumah. Kata beliau, wahiyah hukumah itu adalah ayyakum al-bajiniyu alaihi, orang yang dilakukan tindakan jinayah terhadapnya dia berdiri, kanahu abdun la jinayah tafihi, seakan-akan dia budak yang tidak ada jinayah padanya. Thumma yuqawwam, wa hiya bihi qad bara'at. Iya. Kemudian di takwim dan jinayah itu ada padanya. Iya. Setelah dia di apa namanya? Tadi seakan-akan dia lepas dari hal itu. Famana qasa min qimatihi fahuwa lahu falahu biqistihi min diyatihi. Maka apa yang kurang dari kimahnya, maka dia ambil bagian sesuai dengan kekurangannya tersebut dari diahnya. Nah, ini yang disebut dengan hukumah. Jadi caranya mengukur, anggaplah misalnya seorang budak ya, dia berdiri. Budak ini kalau di lengkap dia misalnya harganya 20 juta. Kalau dia luka ininya, cacat ininya, ya tidak dimasuk di dalam keterangan dia. Maka kalau dia berkurang begitu, berapa harganya? Berapa nilainya? Nah, dari nilai itulah yang dikatakan namanya apa? Namanya hukumah. Baik. Dan para ulama mensyaratkan pada hukumah ini ada 3 syarat. Syarat yang pertama, hukumah ini pada jinayah yang tidak ada penentuan takdirnya. Pada jinayah yang tidak ada penentuan takdirnya dari syariat. Ya, kemudian yang kedua, yang menentukan takdirnya ukurannya adalah orang yang ahli. Ya, kalau misalnya ada luka ininya, terluka itunya, menurut ahlinya dia sepadannya diberi bagaimana? Nah, ini ditentukan oleh ahli. Kemudian yang ketiga, hendaknya harga dari hukuman tersebut, nilai dari hukuman tersebut itu tidak melebihi jumlah anggota tubuh yang ada padanya jinayah. Iya. Ya, kalau dia misalnya luka di ujung jarinya, iya. Luka di ujung jarinya. Berapa dia untuk luka di ujung jarinya ini? Dah hilang ujung jari, tapi luka. Maka ini hukuman saja dikenakan. Jelas ya? Iya. Anggaplah hukumannya ditetapkan. Oh, dia sekian. Ya, maka sekiannya jangan melebihi kadarnya. Kalau satu jari 10 ekor unta ya. Kalau sepertiga ruas jari berarti berapa? 3 ekor unta. Kalau dia katakan luka ini ya hukumannya 50 juta. Ini masuk akal atau tidak? Tidak. Karena ini melebihi apa? Melebihi kadar dia ruas jari ini sendiri. Karena itu tidak boleh melebihi apa anggota badan yang luka itu ada di situ. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama hukuman. Kata beliau, illa an takuna al-jinaya ala adwin fihi muqaddar. Kecuali kalau jinayanya pada sebuah anggota tubuh yang telah ditakdirkan, ya. Fala yujawizu bihi arsyal muqaddar, maka tidak boleh melewati kadar yang telah ditentukan. Nah, misal ayyashujjahu dunal muriha fala yajibu aktsaru min arsyha. Seperti misalnya kalau dilukai kepalanya kurang dari muriha, ya bentuk lukanya jelas kurang dari apa? Muriha. Kemudian setelah itu ditetapkan bahwa hukumannya 15 ekor unta. Ini cocok atau tidak? Tidak cocok, karena muriha sendiri berapa ekor unta? Mudiha tadi berapa ekor unta? Cuma 5 ekor unta saja mudiha. Ya. Maka kalau dia kurang dari mudiha, kemudian dia tetapkan 15 ekor, ini tidak cocok. Baik. Aw yajrah an mulatan fala yajibu aktsara min diyatiha. Demikian pula kalau luka apa namanya? Ruas jarinya, maka tidak boleh dia bayar dia lebih banyak daripada apa? Daripada ruas jari itu sendiri. Iya. Baik. Dengan ini selesai sudah ya pembahasan tentang dia.